Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله bab at-tahrimul hujran bainal muslimin fawqa thalathati ayyam illa li bid'atin fil mahjur aw tadhahirin bi fiskin aw nahwi dhalik. Bab tentang haramnya menghajar. Hajar yakni sikap mendiamkan, dalam arti tidak mau berbicara dengannya, tidak mau menyapanya, bahkan terkadang sampai tidak mau memberi salam dan membalas salam, memutus hubungan. Ini namanya al-hajr. Nah, di sini An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab tahrimu al-hujran bainal muslimin, haramnya bersikap hajar di antara sesama muslim. Fawqa thalathati ayyam, melebihi 3 hari. Illa li bid'atin fil mahjur, kecuali karena bid'ah yang ada pada orang yang sedang didiamkan, ya, tidak di ajak bicara tersebut, atau orang yang sedang diputus hubungannya, atau tadhahurin bifiskin, atau dengan sebab dia menampakkan kefasikan, au nahwu dzalik, atau yang semakna dengan itu. Ikhwani fi din rahimakumullah, di sini An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bab ini, yang bab tersebut sudah menggambarkan kepada kita tentang suatu hukum yang jelas. Yang pertama tentang hukum al-hajar, bahwa itu haram. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa al-hajar memutus hubungan sampai dalam berbicara pun, ya, dia tidak mau. Nah, ini pada asalnya hukumnya haram bila dilakukan di antara muslimin sampai melebihi 3 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin masih ada alasan, tapi setelah itu tidak diperkenankan dan hukumnya haram. Adapun li bid'atin, dengan sebab adanya bid'ah, nah ini pengecualian. Kalau begitu yang dimaksud sebelumnya adalah sikap hajar yang disebabkan urusan-urusan duniawi. Sikap hajar yang disebabkan urusan-urusan duniawi. Bisa jadi karena ketersinggungan dalam suatu pembicaraan, bisa jadi karena urusan harta, bisa jadi karena urusan perdagangan, macam-macam sebab. Yang itu kalau diteliti urusan-urusan duniawi. Nah, ini tidak boleh karenanya dilakukan hajar sampai melebihi 3 hari. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga di sini An-Nawawi rahimahullah memberikan pengecualian illa li bid'atin, kecuali kalau disebabkan bid'ah yang ada pada al-mahjur, orang yang sedang diputus hubungan dengannya. Yakni seseorang melakukan hajar bukan karena urusan duniawi, tapi karena dia melakukan bid'ah. Dia sudah dinasihati, sudah diberi pengertian bahwa itu adalah bid'ah, tapi tetap saja. Sehingga karena itu dia menjauhi. Nah, ini salah satu contoh bahwa dia melakukan hajar karena bid'ah yang ada pada orang tersebut. Atau tadhahurin bifiskin, pengecualian kedua karena sebab kefasikan yang ditampak-tampakkan. Dengan sebab kefasikan yang ditampak-tampakkan. Ya, tampak padanya suatu kefasikan dan dia pun membanggakan dengan kefasikan itu, menampakkan, tidak malu. Maka kita ketika melihat sikap dia yang seperti itu dengan maksiat, kita mengambil jarak, kita memutus hubungan dengannya. Nah, ini dibolehkan dalam syariat. Kita khawatir diri kita terpengaruh, kita khawatir diri kita kena keburukannya, kita juga ingin menampakkan kepada manusia bahwa sikap kita terhadap orang itu tidak mendukung sama sekali pada perbuatan kefasikannya. Nah, hajar yang disebabkan karena itu diperbolehkan dan ini tidak terbatas waktu. Kalau hajar yang karena perkara duniawi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau hajar disebabkan bid'ah atau disebabkan maksiat yang nyata, maka tidak terbatas waktu, tapi terbatas dengan apa? Dengan sebabnya. Selama bid'ahnya ada, ya kita tetap menjaga jarak. Selama maksiatnya tampak terus, ya kita menjaga jarak. Ketika tidak ada bid'ahnya, dia menjauhi bid'ah, bertaubat. Begitu pula yang maksiat, maka baru kita kembali menjalin hubungan yang baik dengannya. Nah, ini sebagian dari hukum-hukum al-hajar yang itu merupakan salah satu dari syariat Islam. Itu merupakan salah satu dari syariat Islam. Disebutkan di sini beberapa dalil yang menunjukkan syariat hajar di satu sisi dan juga larangan hajar di sisi yang lain. Firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanyalah kaum mukminin, mereka itu ikhwah, orang-orang yang saling bersaudara. Ikhwah, orang-orang yang saling bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah, perbaikilah hubungan antara dua orang yang bersaudara di antara kalian. Ayat ini terkait dengan hak ukhuwah di antara muslimin yang Allah Azza wa Jal menyuruh kita untuk memperbaiki hubungan. Ketika ada masalah, ketika ada konflik di antara sesama muslimin, mukminin, maka sikap kita yang benar adalah bagaimana mendamaikan islah wa aslihu. Bagaimana mempertemukan, mendamaikan, menyelesaikan masalah. Itu sikap yang semestinya ditempuh. Terkandung di sini suatu makna berarti ya, al-hajar tidak boleh. Kenapa? Karena al-hajar justru apa? Memutus. Bukan menyambung, tapi memutus. Sehingga perintah fa aslihu baina akhwaikum tersirat padanya larangan al-hajar. Tidak boleh al-hajar. Haram. Ya. Kecuali pada perkara yang tadi kita sebutkan. Pada surat Al-Maidah ayat yang kedua juga disebutkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian ta'awanu, saling bantu membantu. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, pada perbuatan dosa, wal 'udwan dan permusuhan. Sikap memusuhi, melampaui batas. Nah, ini udwan. Nah, sehingga al-hajr menurut ayat ini juga sesuatu yang terlarang, karena di situ ada unsur udwan dan ism. Ada unsur udwan, permusuhan. Maka dari itu pada asalnya menghajar seorang muslim tidak diperbolehkan. Begitu pula dalam hadis-hadis berikut ini, di antaranya hadis Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqata'u, jangan kalian saling memutus hubungan. Wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling iri, dengki. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin, dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini khitab pembicaraan Rasulullah SAW tertuju kepada kita semua. Kita selaku masyarakat muslimin, kita selaku masyarakat apalagi ahlu sunnah wal jamaah salafiyin, ya, dan masyarakat lebih umum lagi, lebih khusus lagi, misalnya di sebuah pesantren dan yang semakna dengan itu. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La taqata'u, jangan kalian saling memutus hubungan. Hadis ini tertuju kepada kita semua. Bukan tertuju kepada selain muslimin. Ya. Yani ya mungkin juga tertuju kepada umumnya manusia, ya. Atas dasar mereka juga mukallaf. Tapi lebih ke arah kita sebagai muslimin yang kita telah terikat oleh ikatan ukhuwah Islamiyah. La taqata'u, jangan kalian saling memutus hubungan di antara kalian. Wala tadabaru. Dan jangan kalian saling membelakangi. Ini semua adalah bagian daripada al-hajr. Memutus jelas. Memutus hubungan. Ini jelas. Maknanya adalah al-hajr. Tadabaru, membelakangi. Ini buah daripada al-hajr tadi. Bicara tidak mau. Tentu ketika bertemu pun biasanya juga tidak mau, sehingga saling membelakangi, tidak mau bertemu. Nah, ini bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aslihu baina akhwaikum, untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hubungan persaudaraan. Karena ini justru bertentangan dengan makna persaudaraan. Begitu pula tabaghadu, saling membenci. Ini juga merupakan perusak hubungan persaudaraan. Karena kebencian ini merupakan awal dari sikap-sikap berikutnya. Dari kebencian akhirnya ada permusuhan. Dan diantaranya sikap al-hajr tadi. Maka sejak awal Nabi SAW melarang untuk saling membenci. Nah, ini sebagai penanganan awal dari suatu masalah di sebuah masyarakat muslimin, supaya tidak terjadi masalah-masalah yang lebih besar. Sejak awal, la tabaghadu, jangan saling membenci. Ya. Kalau kebencian di antara muslimin tidak ada, insyaallah akan hidup damai, tentram dan nyaman. Tapi kalau kebencian di antara muslimin telah ada, maka mana mungkin akan hidup damai dan tenang. Ya. Yang ada adalah sesak dada dan permusuhan. Wala tahasadu, jangan saling hasad, iri, dengki terhadap yang lain. Ini juga merupakan sumber konflik. Ketika seseorang tidak merasa puas dengan pemberian dari Allah Azza wa Jal, di mana ketika orang lain diberi suatu nikmat, dia pun iri. Yang ini mengakibatkan permusuhan, kebencian, dan akibat-akibat buruk berikutnya. Di samping dia sendiri tidak terima dengan pemberian Allah Azza wa Jalla kepadanya, tidak punya sifat qanaah, yang karenanya dia dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu bahwa hasad ini merupakan termasuk dosa pertama yang dengannya Allah Azza wa Jalla dimaksiati. Bagaimana iblis merasa iri dengan Adam alaihissalam, sehingga membuat iblis bersikap seperti itu. Ya, dan akhirnya dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan hukuman yang berat. Nah, ini hasad begitu membahayakan. Kalau ada di tengah muslimin, di tengah suatu masyarakat sikap hasad, ini merupakan bibit dari bibit-bibit konflik di tengah muslimin. Dan kalau yang hasad banyak, maka semakin besar pula masalah yang akan dihadapi. Dengan sebab hasad pula, orang-orang Yahudi tidak beriman dengan Rasulullah SAW, yang mereka telah tahu siapa itu Rasul dengan pasti bahwa beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus Allah Azza wa Jalla. Namun karena hasad, akhirnya mereka tidak ikut, tidak tunduk kepada syariat. Dan apa akibat dari itu semua? Dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Diancam dan bakal dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kejahatan al-hasad. Maka muslimin jangan memiliki sikap hasad terhadap sesama mereka. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Hamba-hamba Allah yang bersaudara dan betul-betul mewujudkan hak-hak persaudaraan tersebut, bukan hanya di mulut tapi dalam perilaku dan perbuatan nyata. Kemudian Nabi bersabda, wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, ini sabda Nabi yang begitu jelas, sharih tentang larangan al-hajar. Dan beliau katakan la yahillu, tidak halal, sehingga hukumnya haram untuk melakukan hal tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah, seandainya kaum muslimin mereka betul-betul mempraktikkan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka betul-betul akan terjadi suatu masyarakat yang damai, masyarakat yang saling menghormati di antara mereka. Hadis berikutnya, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani, keduanya berjumpa. Wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Yang ini berpaling, yang ini juga berpaling, tidak mau bertemu. Masing-masing mencari jalan yang lain, ataupun ketika terpaksa bertemu tidak sudi untuk melihatnya. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang mendahului dengan mengucapkan salam. Yang mendahului dengan mengucapkan salam. Nah, ini yang terbaik. Nampak darinya sikap ingin memperbaiki sebagai pengamalan terhadap firman Allah Azza wa Jalla, fa aslihu baina akhawaykum. Dia dengan sikap seperti itu maka membuka kebaikan untuk dirinya dan untuk yang lain. Dialah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ahibati billah rahimakumullah juga dituntut seseorang untuk menurunkan gengsinya. Ada kalanya seorang angkuh dan gengsi untuk mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Kita tahu bahwa ini perkara yang haram. Jangan karena keangkuhan dan gengsi yang dia miliki, ya, akhirnya dia tidak sudi untuk memperbaiki hubungan. Nah, ini berbahaya. Ya, bisa jadi ini akhirnya membuat dia semakin jauh. Karena dengan itu dia terkadang merasa sombong, merasa lebih daripada yang lain. Dan kita tahu bagaimana ancaman terhadap orang yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau begitu hindarkan sikap angkuh dan menjaga gengsi yang akhirnya menghalangi untuk terjalinnya kembali hubungan ukhuwah yang baik di antara muslimin. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'aradul a'mal fi kulli itsnain wa khamis. Amal itu akan dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan-amalan hamba akan dilaporkan dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla tiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu likulli mri'in la yushriku billahi syai'a. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan ampunan untuk tiap-tiap orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Kita berharap agar Allah Azza wa Jalla senantiasa mengampuni kita. Dan kita berusaha terus menjaga tauhid kita. Ini keutamaan tauhid. Amal yang di tiap Senin dan Kamis dinampakkan kepada Allah Azza wa Jal, dihadapkan kepada Allah Azza wa Jal, orang yang tidak musyrik akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peluang besar dan harapan besar bagi kita semuanya. Kita banyak berdosa, banyak salah, banyak keliru. Tapi rahmat Allah Azza wa Jal maha luas, maghfirah Allah maha luas. Tiap Senin dan Kamis amal-amal kita akan dihadapkan kepadanya, dan selama kita tidak berbuat syirik, Allah Azza wa Jal akan mengampuni. Nas'alullaha maghfiratah. Illa mru'un kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang antara dia dengan saudaranya sesama muslim ada syahna, kerenggangan hubungan. Syahna, kerenggangan hubungan. Ada masalah antara mereka, tidak tegur sapa, ada hajar di antara mereka. Walaupun dia tidak musyrik, tapi Allah katakan utruku hadaini hatta yastaliha. Biarkan kedua orang itu tidak diampuni dulu dosanya. Ya, bukan karena dia musyrik, tapi karena ada syahna, hubungan kerenggangan antara dia dengan yang lain. Sungguh merugi. Sungguh merugi seseorang yang seperti itu kondisinya, terhalangi untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan perbuatan itu, bukan karena dia musyrik. Nah, untuk itu ahibati billah rahimakumullah, maka hendaknya kita senantiasa berusaha menjaga bimbingan-bimbingan Rasulullah, saling menghormati di antara kita, saling menghargai di antara kita, meninggalkan sikap permusuhan di antara kita, dan juga segala sebab yang mengarah ke situ. Segala sebab yang mengarah kepada permusuhan, omongan kita yang mungkin menyinggung orang lain, sikap kita yang kurang beradab terhadap yang lain, ya, perbuatan-perbuatan iseng dan usil yang kadang bercanda tapi melebihi batas, ini semuanya adalah sebab dari sebab-sebab terjadinya kerenggangan-kerenggangan hubungan. Maka jauhi itu semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita semua. Demikian ahimbati fillah rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.